Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, min kathiran tayyiban wa barakin fi. Kama yuhibu Rabbuna wa yaradha, ashadu an la ilaha illallah, yahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lanjutkan dars ke-75. As-salis, jazmul fi'lil mudhari', yaitu fi'il mudhari' majzum. Jazmnya fi'il mudhari'. يلزم الفعل المضارع إذا سبقه أداة من أدوات الجزم في المضارع itu majzum jika didahului oleh perangkat dari perangkat penjazm. الثاني علامة جزم الفعل المضارع هي tanda جزم الفعل المضارع adalah الهمزة السكون مثل لم أكتب. Ya, misal lam aktub, lam taktub, lam naktub, lam yaktub. Ya, ini sukun. Ya, karena ada lam. Alba, wayanubu ini sukun. Dan sebagai ganti tanda sukun. Ya, yang pertama, hasfun nuni idakan al-fi'lu minal af'alil khamsah. Ya, jika fi'ilnya dari fi'il af'alul khamsah. Ya, fi'il yang lima. Misal contohnya, lam yaktuba, lam taktuba, lam taktubu, lam yaktubu, lam tuk. Lam taktubi aslinya kan taktubani, yaktubani, taktubuna, yaktubuna, taktubina, ada nunnya. Ketika jazm, ya jadi hasfun nun, nunnya dibuang. Kemudian hasfu harfil illah, idha kana al-fi'lu mu'tal al-akhiri, jika fi'ilnya mu'tal akhir, semisal lam yarda, lam yashku, lam yarmi, ini huruf ilatnya dibuang. As-salis, adawatu jazmil fi'lil mudari'i kismani, ya. Perangkat-perangkat yang menjazmkan fi'il mudhari' itu ada dua macam. Kismun yajzimu yajzamu fi'lan wahidan. Kismun yajzamu fi'lain, yang menjazmkan satu fi'il saja. Ya, dan ada yang menjazmkan dua fi'il sekaligus. Kita akan bahas yang pertama. Al-hamzah al-adawatul lati tajzamu fi'lan wahidan. Hiya. Yaitu yang menjazmkan satu fi'il saja. Yang pertama lam, lamma, lamul amr, la nahiyah. Wa jami'u hadhihi al-adawat hurufun wa tusamma bi hurufil jam'i. Dan apa namanya, seluruh ya, dari perangkat-perangkat ini adalah huruf ya, yang dinamakan dengan huruf penjazm. Wa fi ma yali syarhun mujazun li kulli minha. Yang di bawah ini akan dijelaskan ya, penjelasan singkat dari masing-masing huruf tersebut. Pertama lam ya, wa hiya tadkhulu ala al-fi'l al-mudhari wa tufidu nafihi nafihi fil madhi. Itu dia masuk ya, kepada fi'l mudhari dan memberikan faedah menafikan fi'ilnya pada waktu yang lampau. Ya. Mislu lam yahdur Muhammadun yahdur fi'lun mudhari'un ya, majzumun bisukun. Jadi Muhammad belum tidak hadir ya, tidak hadir ketika dulu. Lamma wa hiya tadkhulu al-mudhari'i mudhari'i wa tufidu وتفيد نفيه في الماضي إلى زمان التكلم. Dia masuk ke fi'il mudhari' dan berfungsi untuk menafikan fi'il pada masa lampau sampai waktu berbicara. Ya. Makanya artinya belum ya. Misalnya contohnya jaa mau'idul imtihani wa lamma tadrusu. Telah datang waktu ujian dan kalian belum belajar. Jadi dari dulu sampai si orang ini berbicara itu belum belajar. Tadrusu fi'lun mudhari'un majzumun bihasfin nun. Ya, tadrusu fi'l mudhari' majzum dengan tanda dihapusnya nun. Kemudian lamul amr wa hiya tadkhulu 'alal mudhari'i wa tufidu at-talaba. Ya, dia masuk pada fi'il mudhari dan berfungsi untuk menuntut ya, memberikan tuntutan. Misal contohnya liyunfiq sahibul صاحب الغنى من غناه، yang berkecukupan hendaknya menginfakkan sebagian kecukupannya. Maka yunfiq fi'lun mudhari'un majzumun bisukun, ya, dengan tanda sukun. Ya. Lamul amri yaitu lamul amr, ya. Wahia tadkhulu, ya, fanin sudah la nahiya, wahia tadkhulu alal mudhari'i wa tufidun nahi. Dia masuk pada fi'il mudhari' dan memberikan faedah melarang. Misal contohnya la tansa al ma'rufa, jangan lupakan kebaikan. Tansa fi'lun mudhari'un majzumun bihasfi harfil illah. Dia majzum dengan tanda dihapusnya huruf illat. Al ba' al adawatu allati tajzimu fi'laini hiya. Itu perangkat-perangkat yang menjazmkan dua fi'il. Ya, di antaranya in, man, ma, mahma, mata, ayyana, ayna, aynama, an, anna, haitsuma, kaifama, ayya. Ayu, lafaz ayu. Anna, haitsuma, kaifama, ayu. Ya, in, jika, man, siapapun, ma, apapun, mahma, apapun, mata, kapanpun, ayyana, kapanpun, aina, dimanapun, aynama, dimanapun, anna, dimanapun, haitsuma, dimanapun, kaifama, bagaimanapun, ayu, ya, ini apapun. Waktu sama hadhil adawatu bi adawati syartil jazimati wa hiya tazimu fi lain. Dinamakan perangkat-perangkat ini dengan nama perangkat syarat jazm dan dia menjazmkan dua fiil. Ya. Fi'lu syarti wa jawabu syarti, itu fi'il syarat dan jawab syaratnya. Itu dijazmkan oleh perangkat-perangkat ini. Wa jami'u hadhil adawati asma'un fi ma'ada'in. Dan semua perangkat ini ya adalah isim kecuali in, fahiya harfun. Maka dia huruf. Kama anna jami'a hadhil adawati kama anna jami'a hadhihi al-adawati mabniyatun fi ma'ada ayun fa hiya mu'rabah. Sebagaimana seluruh perangkat ini mabni kecuali ayu, maka dia mu'rab. Wa fi ma yali syarhun mujazun li kulli min hadhihi al-adawati. Dan berikut ini penjelasan singkat bagi setiap perangkat-perangkat ini. Yang pertama in, wa hiya tarbiyatul jawabu. Ya, wahia tarbitul jawab bi syarti wa tu'rabu harfu syartin wa jazimin. In, ya, itu adalah fungsinya mengikat jawab dan syarat dan di'irab sebagai ya, huruf syarat penjazm. Misal contohnya in ta'mal tanjah, apabila engkau berusaha maka engkau berhasil. In harfu syaratin, ya, in harf huruf syarat, jazimin penjazam, mabniun ala sukuni, mabni dengan tanda sukun. Ta'mal, ya, ta'mal fi'lu syarati majzumun bisukun, fi'lu syarat majzum dengan tanda sukun. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun takdiruhu anta, ya, fa'ilnya dhamir mustatir, takdirnya anta. Kemudian tanjah, ya, jawabu syarati majzumun bisukun, jawab syarat majzum dengan tanda sukun. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun takdiruhu anta, dan fa'ilnya ya tersembunyi takdirnya anta. Kemudian man, wa hiya lil akhiri wa turabu fi mahalli raf'in mubtada au fi mahalli nasbin maf'ulun bih idza kana fi'lu syarti muta'addiyan waqi'an ala ma'naha. Ini man untuk yang berakal dan di i'rab sebagai pada posisi marfu sebagai mubtada atau pada posisi mansub sebagai maf'ul bih jika fi'il syaratnya adalah fi'il muta'addi ya waqi'an ala ma'naha yang mengenai maknanya. Misal mitlu man yazra' yahsud, barang siapa yang menanam dia akan menuai. Maka man di sana ismu syartin jazimin mabniun ala sukun fi mahali raf'in mubtada ya mubtadanya yarzu yazra' fi'lu syaruti majzumun bisukun. Fi'lu syarat majzum dengan sukun. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun takdiruhu huwa. Ya, fa'ilnya dhamir tersembunyi takdirnya huwa. وجملة شرط من الفعل والفاعل في محل رفع خبر في محل رفع خبر المبتدأ. Dan jumlah syarat yang terdiri dari fi'il dan fa'ilnya, yazra' itu pada posisi marfu sebagai khobar dari mubtada. Kemudian yahsud jawabu syarti majzumun bisukun. Sedangkan yahsud itu jawab syarat majzum dengan tanda sukun. Wal fa'ilu domirun mustatirun takdiruhu huwa. Dan fa'ilnya itu domir mustatir takdirnya huwa. Kemudian selanjutnya ma wa mahma ini juga artinya sama, wa huma li ghairil akil. Ya, maka keduanya untuk yang tidak berakal. Wa yu'rabani fi mahali raf'in mubtada, di'rab pada posisi rafa sebagai mubtada, au fi mahali nasbin maf'ul bih, atau pada posisi nasab sebagai maf'ul bih, idza kana fi'lu syarti muta'addiyan waqi'an 'ala ma'naha. Jika fi'l syarat, jika fi'il syaratnya itu fi'il muta'addi yang mengenai maknanya. Misal contohnya mahma taqra yazidka ma'rifatan. Apapun yang kau baca maka akan menambah pengetahuan menambahmu. Mahma ismu syartin jazimin mabniun fi mahali nasbin maf'ulun bih. Ya, jadi mahma isim syarat penjazm mabni dengan mabni pada posisi mansub sebagai maf'ul bihnya. Jadi mahma taqra apa saja yang kau baca. Li'anna fi'la syarti taqra waqi'un 'ala ma'nahu. Karena fi'il syarat taqra yaitu mengenai maknanya. Ya, mengenai makna dari mahma. Kemudian taqra fi'il syarti majzumun bisukun, fi'il syarat majzum dengan tanda sukun, wal fa'ilu dhamirun mustatirun takdiruhu anta, fa'ilnya dhamir tersembunyi, takdirnya anta. Kemudian yazidka, ya yazidka dan mahma taqra yazidka ma'rifatan, yazidka jawabu syarti majzumun bisukun, jawab syarat majzum dengan tanda sukun, wal fa'ilu dhamirun mustatirun takdiruhu huwa, fa'ilnya dhamir mustatir takdirnya huwa. Wal kafu dhamirun mabniun fi mahali nasbin maf'ulun bih. Sedangkan kaf, dhamirul kaf itu mabni pada posisi nasab sebagai maf'ul bihnya. Kemudian mata wa ayyana, ya, wa huma lizzaman, ini untuk waktu. Wa turabani fi mahali nasbin maf'ulun fihi. Maka dia di'irab pada posisi mansub, ya, sebagai maf'ul fih atau zarf zaman li fi'il syarti bagi fi'il untuk fi'il syarat. Ini sebuah contohnya mata ya'ti as-sayfu yusafirin nasu ila al-masayif. Mata ya'ti kapanpun datang waktu musim panas, ya yusafir maka masyarakat yusafir nas yusafir an-nasu, ya, maka manusia itu berwisata ilal masayif ke tempat liburan, ya, maka aina wa aina ma, ya, wa anna wa haythuma, ya, jadi itu ya tadi penjelasannya, ya, maka dia i'rabnya sebagai maf'ul fih mata, ya, bagi fi'il syarat ya'ti jawab syaratnya yusafir. Kemudian selanjutnya aina wa ainama wa anna wa haitsuma wa hiya lil makan. Ini untuk tempat. Tu'rabu fi mahali nasbin maf'ulun fih. Maka di'irab pada posisi nasab sebagai maf'ul fih. Ai zarfu makanin. Zarf makan. Li fi'li syarti. Bagi fi'il syarat. Misal contohnya aina ma yasudda al-amnu ta'umma at-tumaninah. Dimanapun keamanan itu stabil, maka ya ketenangan merata. Ya maka ya sudah ini fi'il mudhari majzum dengan tanda sukun muqaddarah, ya. Ini wazannya ya, ya sudah ini majzum bisukun muqaddarah ala dal, ya. Kemudian ta'umma juga sama, dia majzum dengan tanda sukun muqaddarah alal mim seperti itu. Atau yang lain, hai suma yajri an-nilu takhsab al-ardu, dimanapun sungai Nil mengalir, maka bumi menjadi makmur. Ya, seperti itu. Kaifa fa kaifa ma wa hiya lil hali wa turabu fi mahal nasbin hal. Adapun kaifa ma, maka dia sebagai hal, ya, untuk menunjukkan hal, dan di'irab pada posisi mansub sebagai hal. Misal contohnya, kaifa ma tu'amilin nasa yu'amiluka yu'amiluka, bagaimanapun engkau memperlakukan manusia, maka begitulah manusia memperlakukan engkau. Kemudian lafaz ayyu wa hiya tasluhu lil akili wal ghairi al akili waz zamani wal makani wal hal, ya, dia bisa untuk berakal, tidak berakal, bisa untuk waktu, tempat, dan juga sebagai keadaan, bihasabi ma tudafu ilaih, tergantung dari apa yang disandarkan padanya. Dan dia yang unik, ya, wa hiya mu'rabatun fatakunu mubtada'an idza udifat ilasmin ilas mizatin, ya, maka dia mu'rab jika dan sebagai mubtada jika diidhofahkan kepada isim zat, wa maf'ulan fihi bisa sebagai maf'ul fihi idza udifat ila zamanin au makanin, jika diidhofahkan kepada waktu dan tempat, wa maf'ulan mutlaqan idza udifat ila masdarin bisa sebagai maf'ul mutlak jika diidhofahkan kepada masdar, wa halan idza udifat ila ma yufidul hal, ya, dan bisa sebagai hal jika diidhofahkan kepada, ya, sesuatu yang isim yang memberikan faidah hal keadaan. Wal aslu fi ayyin an takuna bi lafdhin wahidin lil mudzakkari wal muannasi mufradan kana aw musanna. Dan secara asal lafaz ayyun itu berbentuk lafaz tunggal, baik untuk muzakkar, ya, atau muannas, mufrad atau jamak, ya. Illa annahu yajuzu isti'maluha bita'i lil muannasi. Tapi boleh juga, ya, memakai ta untuk muannas. Misal contohnya ayyum ra'atin au, atau kita baca misalnya, ya, ayyatum ra'atin, ya. Takhallas fi amaliha takhaddam biladaha. Ya, wanita mana saja yang fokus, ya, pada pekerjaannya, maka ia akan berkhidmat kepada negaranya. Maka ayyu au ayyatu mubtada'un marfu'un, ya, mubtada marfu' bidhammah li'annahu udifa ila ismi dzatin, karena dia diidhofahkan kepada isim zat. Contoh yang lain, mislu ayya naf'in tanfa'in nasa yashkuruka alaih, ya, engkau memberi kemanfaatan apa saja kepada manusia, yashkuruka alaih, maka mereka akan berterima kasih padamu, ya, padanya atau pada engkau. Ayya maf'ulun mutlak, maka ayya di sini maf'ulun mutlakun mansubun bil fathati li'annahu udifa ila masdar, ya, maka dia mansub, ya, sebagai maf'ul mutlak dengan tanda fathah karena dia diidhofahkan kepada masdar. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.